tenang dan bisu. Anak bangsa berbaris, berharapan di depan gerbang pendidikan, berharapan bermimpi tentang masa depan. Kapan nasib bumi pertiwi? Wahai kenyataan alam, wahai kenyataan diri, wahai kenyataan zaman, apa nasib bumi pertiwi? Wahai kenyataan alam, wahai kenyataan diri, wahai kenyataan zaman, apa nasib bumi pertiwi? Kerbau di kepalaku ada yang suci, kerbau di kepalamu senang bekerja. Kerbau di sini teman petani, ular di negara maju menjadi sampah nuklir, ular di dalam buku menjadi hiasan tato. Ular di sini memakan tikus. Kerbauku kerbau petani, ularku ular sanca. Kerbauku teman petani, ularku memakan tikus. Kerbauku besar, kerbauku seram, tetapi ia bukan pemalas. Hidupnya sederhana. Sancaku besar, sancaku seram, mengganti kulit luar sarang, makan dan bertapa. Hidupnya sederhana. Ularku ular sanca, kerbauku kerbau petani, ularku memakan tikus, kerbauku teman petani. Walau kerbauku bukan harimau, tetapi ia bisa seperti harimau. Kerbauku tetap kerbau, bekerja. Sancaku melilitnya, gerbauku tidak terganggu karena sancaku dan gerbau temannya petani. Lalu di mana anak-anak sang tikus, bayi-bayi murni dan kosong? Bayi-bayi ya bayi. Kalau kita sedang tidur dan tiba-tiba saja kita terbangun karena lubang hidung kita terkena kumis harimau, mungkin kita akan lari, ya lari. Tetapi bayiku tidak. Bukan karena bayiku belum bisa berlari. Aku percaya bayiku tidak akan pernah berpikir bahwa harimau itu jahat. Bayiku menarik-narik kumis dan memukul-mukul mulut harimau. Membelikan bayiku mainan. Bayiku menjadi bayi harimau anak petani. Seperti sanca melilit kerbau, ia ada di gorong-gorong kota. Lantas apa agamanya? Kerbau petani, ularku ular sanca, bayiku murni dan kosong. Ia ada di gorong-gorong kota. Kerbau petani, ularku ular sanca, bayiku harimau. Ia ada di gorong-gorong kota. Oh,

kanan melihat kegelapan, melihat banyak pertanyaan. Apa siapa menganggap orang-orang ini? Apa siapa menganggap jalan ini? Biasanya jangan hiraukan mereka, biar saja, biar saja. Suka-suka, jangan hiraukan mereka, biar saja.

lakon mulai dilakukan. Rahasia dibeberkan, peristiwa dijelaskan, bayangan dihidupi, cermin hati dibagi. Oh, oh, alam semesta